إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله، إذا جماعة صلاة الجمعة إن سيتي زيدا حرمتي رحمني ورحمكم الله. تسمية إسلام yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga agama yang dibawa oleh para nabi sebelum nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sangat indah, adalah agama yang sangat rahmat, adalah agama yang mengajak kepada perdamaian, yang menyuruh untuk menciptakan kenyamanan, ketenteraman, persaudaraan, adalah agama yang mengajak manusia untuk saling menjaga satu sama yang lainnya hak di antara mereka agar tidak mengganggu satu sama yang lain. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Sehingga datang seorang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi kalian ini mengajarkan kepada kalian sampai bagaimana adab-adab dalam membuang hajat? Maka sahabat tersebut menjawab, iya, dia mengajarkan kami agama yang cukup sempurna hingga berkaitan tentang adab ketika buang hajat. Dia melarang kami menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kami membuang hajat. Oleh karena itu, dari zaman dahulu dan hingga hari kiamat, Allah memberitakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani akan selalu membuat makar, akan selalu berusaha untuk merusakkan Islam. dan mereka akan siap berkorban sehingga manusia ini benci terhadap Islam, sehingga manusia ini menuduh Islam. Bahkan lebih dari itu, mereka akan berusaha dan akan melakukan berbagai propaganda sehingga kaum muslimin berpecah belah bersama mereka, dan agar kaum muslimin sendiri yang merusakkan agama mereka dan takut kepada isi agama mereka sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah cinta kepada kalian sehingga kalian semua akan mengikuti agama mereka. Karena mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat indah. Dia adalah agama yang mengajak, adalah agama yang menciptakan rahmat di tengah-tengah manusia. Sehingga mereka tidak mampu merusak Islam ini melainkan dari dalam. Oleh karena itu Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah wa ya'ta Allah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka selalu menginginkan agar cahaya Islam ini meredup mati, tetapi Allah lah yang akan menyempurnakan cahaya Islam ini walaupun orang-orang kafir benci akan hal itu. Berikut ini akan saya terangkan dan akan saya sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan bahwa Islam adalah agama yang sangat indah. Agama yang membawa rahmat. Agama yang mengajak manusia untuk menjaga hak mereka satu sama yang lain. Adalah agama yang menjaga darah. Adalah agama yang menjaga harta. Adalah agama yang menjaga harga diri ataupun kehormatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Tidaklah engkau kami utus wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah akan merahmati kalian. Rahmat Islam ini tidak sebatas hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan-hewan yang ada di dunia ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin." Nabi bersabda, ada seorang wanita masuk ke dalam api neraka dikarenakan seekor kucing. Apa yang dia lakukan wahai para jamaah sehingga Nabi menyatakan wanita tersebut masuk ke dalam api neraka hanya dikarenakan seekor kucing? Apa yang dia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabatatha wa la at'amatha wa la ashrabatha wa la tarakatha hatta ta'kul al-hasyar." Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut mengikat seekor kucing. Dia siksa, tidak dia berikan makan dan minumnya, dan juga tidak dia lepas ikatannya sehingga kucing tersebut bisa mencari makanan dari rumputan yang ada. Subhanallah. Seperti itu rahmah di dalam Islam. Seekor kucing tidak boleh disiksa. Seekor kucing tidak boleh dibunuh. Seenaknya. Sehingga Nabi menyebutkan wanita ini masuk ke dalam api neraka Allah dikarenakan menyiksa seekor kucing. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bainama rajulun yamshi," tatkala ada seorang yang sedang berjalan yang sangat-sangat merasa kehausan, hampir-hampir saja dia mati karena kehausan, maka tiba-tiba dia mendapatkan sebuah sumur yang di situ ada air. Karena jala fasyariban, dia pun turun ke sumur tersebut untuk mengambil air minum. Setelah dia bangun dan naik dari sumur tersebut, qara'a kalban yahmi, dia pun melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فأخذ الماء بحذائه فأشربه. Maka dia pun mengambil air minum sumur tersebut dengan sepatunya, lantas dia berikan kepada seekor anjing tersebut. Kemudian Nabi menyatakan fasyakarallahu lahu faghfara, maka Allah bersyukur kepada dia, maka Allah ampuni dosa-dosa dia. Seperti itu rahmahnya di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Sebanyak 3 kali Nabi mengulang-ulangi menyatakan dia tidak beriman, sehingga para sahabat ketakutan. Mereka pun bertanya, waman huwa ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud, apa dosa dia, apa yang dia lakukan wahai Rasulullah sehingga engkau menyatakan dia tidak beriman. Nabi menyatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu seorang tetangga yang mana tetangga yang lain yang berada di sekitarnya tidak bisa merasa aman dari gangguan dia. Subhanallah, mengganggu tetangga, demikian dosanya di dalam Islam. Oleh karena itu, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjidnya melihat sebagian para sahabat Nabi salat malam di sebagian sudut. Sebagian sahabat yang lain salatnya di sudut yang lain dengan membaca Al-Qur'an yang sangat keras. Sehingga yang ini mendengar bacaan itu, yang itu mendengar bacaan ini. Maka Nabi menyatakan, "Kullu minkum yunaji rabbah." Bacalah dengan pelan-pelan agar yang lain tidak terganggu, karena setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkhususnya masalah darah seorang muslim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam qalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka neraka jahannam adalah tempat yang kekal baginya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan Allah siapkan azab yang cukup pedih untuknya. Ini bagi seorang yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min safati dami muslim." Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di depan Ka'bah, mencium Ka'bah, Nabi menyatakan, "Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmatuki, fa walladhi nafsi bi yadihi la hurmatu muslim ashaddu 'inda Allah min hurmati." Nabi menyatakan, "Wahai Ka'bah, betapa harumnya engkau, betapa mulianya engkau. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah daripada engkau wahai Ka'bah." Bagaimana kiranya kalau kita mendengar ada seorang yang ingin meruntuhkan Ka'bah? Pasti kaum muslimin seluruh penjuru dunia akan murka. Tetapi kenapa kita tidak murka ada kaum muslimin yang disembelih atas nama jihad? Ada di antara kaum muslimin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba dia mati karena ada bom bunuh diri. Padahal Islam demikian indah. Demikian juga dalam masalah harta. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang merugi? Para sahabat menjawab, "Orang yang merugi wahai Rasulullah, orang yang enggak punya harta benda. Ini menurut kami." Maka Nabi menyatakan, "Al muflisu man jaa yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal wa qad akhadha mala hadha wa tasaka dama hadha wa shatama hadha." Orang yang merugi itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala ibadah sebesar gunung, tetapi pernah membunuh ini, pernah mencaci maki ini, dan pernah mengambil harta si orang muslim. Maka yang ini mengambil pahala dia, yang itu mengambil pahala dia, sehingga habis pahala ibadah yang dia punya. Kemudian dosa-dosa mereka ditransferkan oleh Allah kepada dia. Demikian. Oleh karena itu di dalam Islam tidak boleh bunuh seorang muslim kecuali hanya 3 perkara. Nabi menyatakan, dia seorang berzina setelah menikah ditegakkan rajam, yang melakukannya adalah pemimpin, penguasa sebuah negeri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nafsu bin-nafsi," karena khitab dia sedang membunuh jiwa orang lain. Yang ketiga, al-mufariqun lil-jama'ah, seorang muslim murtad dari agama Islam. Itu pun yang menegakkannya adalah pemimpin dan penguasa di negeri tersebut. Atau dikarenakan mereka memberontak kepada penguasa yang telah sah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُ اللَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Apabila ada sebagian kaum muslimin ingin memberontak, maka perangi mereka sehingga mereka kembali bersatu padu bersama kaum muslimin yang lain. Selain itu tidak diperbolehkan. Demikian pula orang-orang kafir, di dalam Islam itu ada rinciannya. Tidak semua kafir boleh kita lakukan apa yang kita inginkan terhadap mereka. Kafir dalam Islam terbagi menjadi empat, ayuhannas. Yang pertama disebut dengan kafir mu'ahad, kafir yang sudah terjalin perjanjian antara negara kaum muslimin dengan mereka untuk gencatan senjata. Maka barang siapa yang membunuh, mengambil harta dan melukai kehormatan kafir ini, dengarkan sabda Nabi berikut ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujad min masirat 40 'am." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu dapat dicium semenjak 40 tahun perjalanan. Kemudian kafir yang kedua di dalam Islam adalah kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan dari sebagian masyarakat atau dari pemerintahnya. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh diganggu gugat kehormatannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Hanif, saudari kandungnya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, beliau menjamin seorang musyrik yang bernama Ibnu Hubairah dari Mekah masuk ke Madinah. Maka Ali melihat orang kafir ini ada di Madinah. Ali ingin membunuhnya karena mengingat bagaimana bengisnya orang-orang kafir dahulunya ketika Islam di Mekah. Kita dibantai, kita disiksa, sebagai kaum muslimin ada yang disembelih. Sebagai kaum wanita, kaum muslimin ada di tombak kemaluannya dengan pulpah kurma. Tiba-tiba ada mereka sekarang di tengah-tengah kita di negeri Madinah ini. Kesempatan untuk membunuh dan membalas dendam. Maka ketika Ummu Hanif tahu Ali ingin membunuh orang kafir ini yang sudah ada jaminan keamanan dari beliau, beliau lapor kepada Rasulullah. Maka Rasulullah marah kemudian menyatakan, "Laqad ajirtu man ajirta ya Ummu Hanif." Aku jamin keamanan kepada non-muslim yang telah engkau berikan jaminan untuknya, wahai Ummu Hanif. Kemudian yang ketiga adalah kafir dini. Kafir tinggal di negeri kaum muslimin, patuh dengan peraturan pemerintahan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh diganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum qabirun." Sehingga mereka sudah membayar upeti, tunduk dengan pemerintah, maka tidak boleh lagi mereka diganggu. Yang keempat adalah kafir harbi. Inilah kafir yang boleh dibunuh. Sehingga jangan diratakan siapa itu kafir harbi. Kafir di medan jihad yang sedang berperang, yang sedang memerangi kaum muslimin di medan jihad. Tentunya membahas permasalahan jihad adalah perkara besar. Ada syarat-syaratnya yang diantaranya berada di belakang pemimpin dan penguasa. Maka kafir inilah yang Allah katakan, "Waqsuduhum haitsu taqifumuhum." Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatinya, yaitu di medan perang. Datang orang sekarang mengambil ayat ini, "Waqtuluhum haitsu taqifumuhum," bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, tanpa dia pelajari hadis-hadis Nabi tadi, sehingga dia ratakan semua kafir, baik ketemunya di Bali atau ketemunya di airport atau di Paris atau yang semisalnya, sehingga Islam menjadi tuduhan, menjadi bahan perolokan dunia. Islam dituduh agama yang radikal, Islam dituduh teroris, ISIS dituduh bagian dari Islam, pada Islam berlepas diri dari aksi ISIS dan yang semisalnya. Karena bom bunuh diri tidak pernah dibenarkan di dalam Islam, sekalipun di tengah medan jihad, apalagi dengan kafir-kafir yang tiga di atas tadi yang diharamkan bagi kita menumpahkan darahnya, menjatuhkan kehormatannya dan mengambil hartanya. Subhanallah. Itu pun kalaupun di medan jihad, Islam ada ketentuan-ketentuan di dalamnya, di dalam melakukan jihad. Wanita tidak boleh dibunuh, anak kecil tidak boleh dibunuh, kakek-kakek tidak boleh dibunuh. Harus ditawan, setelah ditawan harus diberikan makan, harus didakwahi dan tidak boleh disiksa. Tapi lihat, tatkala ada sebagian yang mengaku Islam, apakah itu namanya Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisal mengatasnamakan Islam, mengambil ayat-ayat tentang kafir yang keempat, kemudian dia terapkan kepada seluruh kafir tanpa mendengar rincian hadis-hadis Nabi. Dia mengambil Al-Quran, dia pahami dengan kepalanya, bukan dengan tafsir Nabi, sehingga terjadilah bom Bali, terjadilah bom di airport ini, airport itu, terjadilah bom di sana sini, bahkan lebih parah lagi, dikafir-kafirkannya kaum muslimin. Padahal Nabi menyatakan, man qala li akhihi ya kafir, fa in kana kadzalik wa illa haram. Barang siapa yang menuding saudara Islamnya, wahai kafir, kalau benar, kalau tidak, dia yang menjadi kafir. Demikian di dalam Islam. Subhanallah. Tapi lihat, ketika ada sebagian yang mengaku Islam, melakukan keonaran penyisian Islam, dituduh radikal. Dituduh keji. Padahal dari dulu sejarah membuktikan orang-orang non-muslim luar biasa kejamnya. Paman Nabi yang bernama Hamzah ditangkap, dicincang-cincang di Mekah. Wanita muslimah di Mekah yang bernama Sumayyah, sahabat Nabi, ditangkap sama suaminya Yasir dan anaknya Amr, diikat di pelepah kurma, dan wanita ini ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma sampai mati. Palestina bagaimana wanita-wanita hamil diperkosa, dibom, dibunuh, disiksa, dicincang-cincang. Media tutup bicara. Media tutup mulut. Tetapi lihat ketika kejadian panik, begitu hot media. Sekian lama tidak ada hujannya berita. Kita bukan ingin membela orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tidak layak kita bela dan tidak kita cintai. Tetapi muslim harus adil, harus infaq, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam bersikap. Ada aturan di dalam Islam ini. Setelah kita dengar tadi pembagian dan rincian kafir, mana saja yang boleh dibunuh, maka kita berlepas diri dari aksi-aksi ISIS. Dan yang semisalnya, walaupun masih tanda kutip, siapa mereka, kok bisa lama mereka hidup, mereka jumlah yang sangat sedikit, kok bisa mereka membeli senjata-senjata yang begitu besar, negara-negara luar tidak mengetahuinya, sedangkan senjata made in Amerika, made in Rusia, dari mana senjata tersebut, kok dikatakan ISIS dari Islam. Sehingga dari itu kaum muslimin takut sama orang jenggot, padahal Nabi yang sendiri berjenggot. Empat mazhab sepakat perintah berjenggot kepada seluruh lelaki. Gara-gara kejadian-kejadian seperti itu. Takut kepada wanita yang bercadar, para istri Nabi, istri para sahabat, empat mazhab semuanya berpendapat wanita itu disyariatkan pakai cadar. Apa sebabnya? Karena hal-hal itu yang dilakukan. Keonaran-keonaran yang terjadi yang mengatasnamakan Islam, tidak memahami Al-Quranul Karim dengan penafsiran Nabi dan penafsiran para sahabat Nabi, sehingga muncullah pemahaman yang keliru yang demikian. Aku liqawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim innahu huwas samii'ul 'aliim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الناس عباد الله, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله, فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا جل وعلا, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, اللهم انصر المسلمين والمسلمات المستضعفين من الرجال والنساء في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. ربنا آت atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqulu qawli hadza.